بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد أيها الإخوة رحمني ورحمكم الله. Masih kita berada pada pembahasan surat Al-Baqarah 136, diambil dari kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan karya Al-Imam Al-Usuli Al-Mufassir عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى رحمة الأبرار. Kita masih berada pada awal daripada firman Allah wa qulu amanna billah. Telah lalu bahwasanya beliau rahimahullah menjelaskan pada ayat ini wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina ila akhiril ayah, terdapat padanya semua apa yang wajib untuk kita imani. Ketika Allah Azza wa Jal menyatakan, katakan wahai manusia, kami beriman, Allah memerintahkan kepada nabinya untuk menyatakan kepada umat ini, kami beriman kepada Allah dan beriman atas apa yang diturunkan kepada kami dan kepada seluruh para nabi, maka telah cukup bagi kita mengetahui ayat ini terdapat keumuman al-iman terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala, termasuk pula badannya beriman kepada Allah dan para nabi-nabinya dan seluruh bagian daripada agama ini. Berkata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, qala wa fi qawlihi wa qulu amanna billah. Masih pada fawaid potongan ayat, katakan kami beriman kepada Allah, ila akhiril ayah, dalalah ala jawazi idhafatul insan ila nafsihi al-iman. Di sini terdapat dalil yang menunjukkan bolehnya bagi seseorang untuk mengidhafahkan keimanan kepada dirinya, yaitu kita diperintahkan untuk menyatakan amanna, kami telah beriman. Ala wajhi taqyid, ya, secara terbatas, yaitu keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bal ala wujubi dhalik, bahkan kata beliau rahimahullah, wajib bagi kita untuk menyatakan itu. Menyatakan kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kami beriman terhadap Al-Quran. Kami beriman terhadap nabi-nabi dan rasul-rasul yang diutus oleh Allah Azza wa Jal. Kami beriman terhadap kitab-kitab Allah dan seterusnya. Bahkan kata beliau wajib untuk kita menyatakan itu. Bi khilafi qawlih ana mu'minun. Beliau menyatakan wajib menyatakan amanna, namun di sisi yang lain beliau menyatakan tidak sebagaimana seseorang mengucapkan ana mukmin. Artinya ucapan ana mukmin ini dibenci oleh beliau rahimahullah. Artinya tidak dianjurkan ucapan ana mukmin wa nahwi. Apa bedanya? Yang pertama tadi amanna, yaitu secara umum. Adapun ana mukmin diucapkan secara khusus, ya. Sebabnya apa? Fa innahu la yuqalu illa maqrunan bil istitsna bil masyiah. Ucapan ana mukmin ini tidak diucapkan kecuali bersambung dengan apa? Dengan pengecualian insyaallah. Artinya tidak hanya menyatakan ana mukmin, namun ditambahkan setelahnya insyaallah. Khilaf di antara para ulama, ya. Zahir dari apa yang beliau sampaikan, beliau melarang atau setidaknya dibenci, makruh. Beliau sebutkan ilahnya. Sebabnya lima fihi min tazkiyatin nafs wa syahada ala nafsihi bil iman. Sebabnya kata beliau rahimahullah, pada ucapan saya beriman, ana mukmin, terdapat tazkiyatun nafs, seolah-olah dia telah menyucikan dirinya sendiri, dia telah merasa bangga dengan dirinya dan seterusnya, ya. Sedangkan Islam melarang yang demikian, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan, fala tuzakku anfusakum, janganlah kalian mentazkia diri-diri kalian, ya. Sebabnya apa? Karena Allah lebih tahu, wa a'lamu biman ittaqa, Allah lebih tahu orang-orang yang bertakwa di antara kalian. Begitu juga Nabi alaihi salatu wassalam melarang seseorang atau bagian daripada perkara yang membinasakan, minal muhlikat, kata Nabi alaihi salatu wassalam, di antaranya i'jabul mar' bi nafsi, seseorang merasa bangga dengan dirinya, ya. Oleh karenanya di sana ulama berbeda pendapat terkait dengan ucapan ana mukmin. Di antara ahli ilm, ya, di antara mereka adalah syekhuna Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah wa ra'ah wa matta'ahu bis-sihha wal 'afiyah. Beliau pernah ditanya tentang ucapan seorang muslim ana mukmin insyaallah. Beliau menyatakan tidak perlu ada taqayyud, tidak perlu ada tambahan insyaallah, karena terdapat padanya seolah-olah seseorang ragu terhadap keimanan daripada dirinya, ya. Fa'ala kulli hal la marfihi sa'a, perkaranya luas, ya. Artinya khilaf lafzi, perselisihan secara lafaz saja. Intinya wajib bagi kita meyakini dan beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul dan seluruh kitab-kitab, ya. Sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya. Qala fa qawluhu amanna billah, yaitu pada potongan firman Allah, kami beriman kepada Allah, ay, maknanya, bi annahu mawjudun wahidun ahad muttasifun bi kulli sifatin kamal munazzahun an kulli naqsin wa aib mustahiqqun li ifradihi bil ibadati kulliha wa adamil ishraq bihi fi syai'in minha biwajhin minal wujuh. Kata beliau maknanya, yaitu Allah itu ada, Allah itu esa, dan disifati dengan segala macam sifat yang sempurna, serta munazzah an kulli naqsin wa aib. Allah Subhanahu wa taala disucikan dari berbagai macam kekurangan dan aib, ya. sifat-sifat yang tercela, sifat kekurangan yang ada. Allah dinafikan dari sifat-sifat tersebut. Mustahiqqun li ifradihi bil ibadati kulliha. Dan Allah berhak untuk diibadai dengan segala macam jenis ibadah. Artinya barakallahu fikum, pada potongan ini terdapat isbat penetapan tiga jenis tauhid. Yang pertama adalah at-tauhid ar-rububiyyah, Allah yang mengatur seluruh alam ini, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menurunkan hujan dan seterusnya. Begitu juga pada tauhid al-uluhiyah, yaitu tauhidul ibadah. Tauhid al-ibadah mengesakan Allah di dalam peribadatan. Hanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Selain Allah, seluruhnya batil. Begitu juga di sini terdapat isbat at-tauhid al-asma wa sifat. Penetapan tauhid nama-nama dan sifat Allah Azza wa Jal. Subhanallah, ini adalah fawaid daqiqah. Merupakan faedah yang amat sangat detail dari beliau, yang amat sangat tipis, sedikit sekali di antara manusia yang faham terhadap fawaid-fawaid yang semisal ini. Ini menunjukkan jelinya penulis rahimahullah. Ya, bagaimana kecerdasan beliau rahimahullah di dalam beristimbat daripada sebuah ayat atau bahkan dari potongan ayat. Ya. Wa adamil isyraq bihi, dan tidak menyekutukan Allah pada sesuatu apapun di dalam jenis peribadatan, tidak menyekutukan Allah di dalam asma wa sifat, tidak menyekutukan Allah di dalam rububiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang dimana kesyirikan ini, sebagaimana kita semua faham biiznillah, bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan. Innahu man yusyrik billah faqad harramallahu alaihi aljannah. Diharamkannya surga. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengampuni, tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukannya, dan mengampuni orang-orang selain mereka yang berbuat syirik sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Maka terdapat pada potongan ayat ini, amanna billah biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Dari sisi manapun tidak diperbolehkan bagi kita menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma unzila ilaina. Itu potongan selanjutnya. Allah menyatakan wa ma unzila ilaina. Dan kami juga beriman terhadap apa yang diturunkan kepada kami. Ya. Kita diperintahkan untuk menyatakan itu dan meyakini hal tersebut. Keimanan terhadap apa yang diturunkan kepada kita semua. Ya, kepada umat Nabi kita alaihi salatu wassalam. Qala yashmulu al-Quran wa sunnah. Termasuk padanya Al-Quran dan sunnah. Yang diturunkan kepada kita adalah Al-Quran dan sunnah. Munazzalun min indi rabbina, turun dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran dan bersamanya, ya, sebagai penjelas, bersama Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya di bulan Ramadhan, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan syahru Ramadhan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadhan yang diturunkan padanya Al-Quran. Hudan linnas, terdapat padanya petunjuk bagi manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelas daripada petunjuk-petunjuk tadi dan pembeda antara hak dan batil. Begitu juga yang semisalnya Al-Quran. Sebagaimana Rasul jelaskan, ala ketahuilah bahwasanya ini utitul Quran wa mithlahu ma'ah. Ditelah diturunkan kepadanya, kepadaku kata Rasulullah Al-Quran, dan yang semisal itu bersamanya. Yaitu apa? Yaitu as-sunnah. Liqaulihi ta'ala, yaitu sebagaimana apa yang Allah firmankan, wa anzalallahu alaik wa anzalallahu alaika al-kitaba wal hikmah, dan Allah menurunkan kepadamu al-kitab wal hikmah, yaitu al-kitab yakni Al-Qur'an, begitu juga al-hikmah yaitu as-sunnah. Maka dua perkara ini adalah dua perkara yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Sebagaimana apa yang dikatakan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, i'lamu anna al-Islam huwa sunnah wa sunnatu hiya al-Islam. Yeah. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Tidak bisa dipisahkan. Al-Quran dan sunnah adalah merupakan masdar, merupakan dasar dan pondasi yang harus kita senantiasa pegang, yang harus kita senantiasa yakini. Kitabullah dan sunnah. Di dalam sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dan yang lainnya, Rasulullah pernah menyatakan, taraktu fikum syai'ain au amrain, aku meninggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Lan tadhillu, tidak akan tersesat mereka. Ma tamassaktum bihima, selama mereka masih berpegang dengan keduanya, selama mereka masih mempelajarinya, selama mereka mengambil petunjuk daripada keduanya. Apa itu kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan sunnah yang diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril kepada nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam. Tidak akan tersesat kata Rasulullah SAW. Beliau adalah Rasul alaihi salatu wassalam yang ucapannya adalah wahyu, wa ma yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah beliau mengucapkan dari hawa nafsunya, namun yang diucapkan adalah wahyu yang datangnya dari Allah Azza wa Jal. Maka termasuk padanya yang diturunkan kepada kami yaitu Al-Quran dan Sunnah yang menyelamatkan kita. Ya. Ala fahmi man ala fahmi sahabah, di atas pemahamannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Ya. Karena jika kita mengambil pemahaman dari masing-masing kita, menurut saya begini, menurut fulan begitu, ana sama antum tidak beda kepala kita. Ya, masing-masing tidak sama. Ya, manusia cenderung untuk menyelisih yang lain. Ini kecenderungan manusia. Ya, pasti itu. Ya, sebuah kepastian. Perselisihan itu pasti. Kenapa? Karena kepala manusia tidak sama satu dengan yang lainnya. Namun ketika kita jadikan patokan sesuai dengan apa yang dipatok oleh Rabbul Alamin, oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan kitab wa sunnah, ala fahmi man ala fahmi sahabah. Dalilnya apa? Wallazina taba'uhum bi ihsan. Mereka yang mengikuti para sahabat, sabiqun al-awwalun, yang mengikuti bi ihsan ay bil itqan, dengan yakin betul-betul, dengan menguasai secara kafah, radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Ridha Allah ada pada ittiba' as-sahabah, ittiba'us salaf. Ya. Jadi kita mengambil pemahaman kitab Allah dan sunnah ala fahmihim, sesuai dengan apa yang diperintahkan Rasul alaihi salatu wassalam. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ar rasyidin. Ya. Atas kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnahnya para khulafa'ar rasyidin. Ala fahmi sahabah. Qala fayadkhulu fihi al-iman bima tadhammanahu kitabillah wa sunnati rasulih. Maka termasuk pada ayat ini keimanan terhadap apa yang menjadi konsekuensi daripada kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Min sifatil bari, dari sifat-sifat Allah Azza wa Jal, wa sifati rusulih, dan sifat Rasul-Rasulnya. Wal yaumil akhir, dan termasuk padanya beriman terhadap hari akhir. Wal ghuyub al madiyah, dan hal-hal yang gaib yang telah lalu, yang kita tidak menyaksikan dan kita tidak tahu. Seperti apa yang diberitakan oleh Nabi SAW, bahwasanya dahulu umat-umat terdahulu demikian dan demikian. Atau apa yang diberitakan di dalam Al-Quran tentang azab-azab daripada al-umam as-sabiqah, daripada umat sebelum kita. Apa yang terjadi daripada Abuna Adam alaihi salam, kisah mereka ketika diturunkan oleh Allah dari surga. Begitu juga tentang kisah penciptaan bapaknya manusia Adam alaihi salam. Kita katakan sadaqna, kita benarkan, wa amanna, dan kami pun beriman terhadap apa yang diberitakan Allah Azza wa Jal. Ya. Demikian. Ini adalah al-akhbar al-madhiyah, berita-berita yang telah lalu. Wal-mustaqbalah, dan yang akan datang. Itu apa yang diberitakan di dalam Al-Quran atau apa yang diberitakan di dalam As-Sunnah. Kelak akan terjadi demikian dan demikian. Kita katakan ketika itu datang dari Allah dan Rasulnya, amanna, kami pun beriman. Ini adalah kewajiban kita. Dan terdapat padanya, itu pada potongan ayat ini, al-iman bima tadhammanuhu dhalik minal ahkami syar'iyyah al-amriyah wa ahkamil jaza' wa ghairi dhalik. Termasuk pula padanya terdapat konsekuensi daripada hukum-hukum syar'i yang diperintahkan di dalam Al-Quran, begitu juga apa yang diperintahkan Rasul di dalam As-Sunnah, dan hukum-hukum al-jaza, yaitu balasan, dan seterusnya. Artinya sifatnya umum, apa saja yang diberitakan dari apa yang diturunkan kepada kita, kepada umat ini, kita katakan amanna, kami beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa ma unzila ila Ibrahim. Nah, itu selanjutnya. Kita pun beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Ibrahim alaihi assalam. Begitu juga Ismail wa Ishaq wa Ya'qub wal Asbab. Ya. Kepada Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Ya'qub dan Asbab. Telah lalu makna daripada al-Asbab, ya. Al-Asbab adalah jamak dari kata asibt, yang diambil dari kata asibt yang maknanya adalah tatabu'. Maknanya adalah at-tatabu', sebagaimana dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah. Maknanya asibt sin ba'ta, yaitu at-tatabu', yaitu berkesinambungan, diikuti satu demi satu. Artinya al-asbat, yaitu keturunan, al-jama'ah. Ya. Kata Imam Al-Qurtubi, yaitu al-jama'ah wal-qabilah. Dikatakan sebagian ulama, al-asbat ini bimanzilah al-qabail. Al-asbat ini berkedudukan sebagaimana qabail-qabail dari kalangan bangsa Arab. Namun ada pada bangsa Yahudi. ada pada bangsa Yahudi. Kembali kepada satu asal dan satu dasar, satu saudara. Satu usul ya. Yaitu al-jamaah, kabilah-kabilah, anak keturunannya satu orang. Yang dimaksud dengan al-asbab ya, adalah aulad Ya'qub alaihi salam. Anak keturunan Nabiullah Ya'qub alaihi assalam. Mereka ada 12 anak. Ya, ada 12 anak. Dan masing-masingnya punya keturunan. Masing-masingnya punya keturunan. Qala ila akhiril ayah. Yaitu sampai pada akhir ayat. Wa ma'unzila ila Ibrahim. Apa yang diturunkan kepada Nabi Ibrahim alaihi assalam. Yaitu berupa suhuf Ibrahim. Ada 10 suhuf Ibrahim. Ya, 10 suhuf Ibrahim. Yang diturunkan kepada beliau Abul Anbiya. Qala fihi. Pada ayat ini, potongan ini terdapat. Al-imanu bi jami'il kutubil munazzala ala jami'il anbiya. Terdapat pada ayat ini atau potongan ayat ini. Wajib bagi kita beriman kepada seluruh kitab-kitab yang diturunkan kepada seluruh para nabi. Yang disebutkan di dalam ayat ini. Al-Anbiya dari kalangan Bani Israel. Termasuk padanya apa yang diturunkan kepada kita. Sebagaimana pada ayat sebelumnya. Wa ma unzila ilaina, diturunkan kepada kami yaitu Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Wal iman bil anbiya umuman, dan mengimani para nabi secara umum, yaitu para nabi dan rasul tentunya, yang kemudian para ulama membedakan antara nabi dan rasul. Rasul adalah yang diberikan syariat baru. Ya, yang diberikan syariat yang baru kemudian diperintahkan untuk menyebarkannya. Adapun nabi tidak, melanjutkan syariat sebelumnya ya. Ala kulli hal, intinya mereka semua adalah utusan Allah Subhanahu wa taala yang diutus kepada kaumnya. Wal iman bil anbiya'i umuman wa khususan ma nassa alaihi fil ayah li syarafihim, dan beriman kepada mereka secara khusus sebagaimana apa yang ada di dalam ayat ini. Ibrahim ya, kemudian anak keturunannya disebut Ismail, Ishak, Yaqub dan seterusnya, dan asbab tadi ya, dan asbab. Wajib bagi kita untuk beriman kepada mereka karena kemuliaan yang ada pada diri mereka dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala tentang mereka. Wali ityanihim bi syara'il kibar, dan karena mereka pun diberikan syariat-syariat yang besar, syariat-syariat yang agung. Diberikan kepada mereka para anbiya, kepada Ibrahim, Ismail dan seterusnya, masing-masing dengan syariat yang berbeda. Dengan tujuan yang satu. Tujuannya adalah ani'budullah wajtanibut taghut. Untuk mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah dan meninggalkan taghut. Dan syariatnya berbeda. Ya. Syariatnya berbeda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Masing-masing kalian kami jadikan syariat-syariat yang berbeda. Ya. Dan manhaj pun yang berbeda. Di antara para anbiya dan ar-rusul. Namun, nabi setelahnya menghapus syariat sebelumnya. Ya. Nabi setelahnya, Ibrahim, kemudian Ismail, dan seterusnya. Ila nabiyina Muhammad alaihi salatu wassalam menghapus syariat yang sebelumnya. Qala fal wajib fil imani bil anbiya'i wal kutub an yu'mina bihim ala wajhil umumi wasyumul. Wajib bagi kita beriman terhadap para anbiya, terhadap Alkitab, yaitu kitab-kitab yang diturunkan Allah, yaitu seseorang beriman kepada mereka secara umum dan global. Secara umum dan global. Thumma ma'urifa minhum bitafsil. Kemudian beriman terhadap apa yang diketahui secara terperinci. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul ada dua. Yang pertama, iman secara umum semua keberadaan mereka kita wajib mengimaninya. Yang kedua adalah secara tafsil, secara terperinci yang sudah disebut di dalam ayat maupun hadis dengan nama-namanya, sebagaimana di dalam ayat ini. Ya, kita wajib beriman pada dua perkara ini. Wajibal imanu bihi mufassala. Ketika demikian wajib bagi kita beriman secara terperinci. Ala kulli hal, sebagian mereka ahlul kitab, mereka tidak ingin menerapkan apa yang Allah perintahkan, padahal mereka pun terkena beban ini. Dijelaskan di dalam kutub as-sabiqah, di dalam kitab-kitab sebelum ini, sebelum Al-Quran, wajibnya untuk beriman kepada seluruh anbiya dan rasul, yang dimana mereka meyakini kami mengimani seluruh kitab-kitab, baik itu Injil, Taurat, dan Suhuf Ibrahim, dan seterusnya. Namun mereka mengingkari Al-Quran. Mereka mengingkari Al-Quran dan mengingkari Nabi kita alaihi salatu wassalam. Maka inilah Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran menyatakan, innal ladhina yakfuruna billahi wa rasulihi wa yuriduna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'd. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, mereka ingin yuriduna an yakfuru baina Allah wa rasulih. Yufarriku yuriduna an yufarriku baina Allah wa rasulih. Mereka ingin memisahkan antara Allah dan Rasulnya. Wa yakuluna nu'minu biba'din wa nakfuru biba'din. Dan mereka menyatakan, kami beriman kepada sebagian dan kufur terhadap sebagian yang lain. Yuriduna an yattakhidu baina dzalika sabila. Mereka ingin menjadikan jalan antara dua perkara tadi. Tidak mau iman terhadap yang itu, namun maunya kepada yang ini saja. Yang demikian ini kata Allah, ulaika hum al-kafiruna haqqan. Mereka inilah orang kafir yang sesungguhnya. Terdapat di sini penetapan lafaz kafir, sebagaimana sebagian orang yang menafikannya. Naam. Lafaz kafir adalah lafaz yang ditetapkan di dalam Al-Qur'an. Allah sendiri yang menyatakan, mereka yang ingin memisah-misahkan, mereka yang ingin menyatakan kami beriman terhadap kepada Taurat, kami beriman kepada Injil, namun tidak mau beriman terhadap Al-Qur'an, maka mereka adalah ulaika humul kafiruna haqqan. Mereka adalah orang-orang yang kafir, orang-orang yang ingkar sebenarnya secara hakikat mereka. Adapun ahlul iman dan ahlul Islam yang hakiki menyatakan amanna, kami beriman. Semua apa yang datang dari Allah, mereka menyatakan amanna, kullun min 'indi rabbina. Semua datang dari Rabb kami. Kami beriman. Namun dengan versi apa yang diperintahkan Allah. Tidak dengan versi kesyirikan orang-orang Nasara dan orang-orang Yahudi yang menyatakan bahwasanya Isa ibnullah, yang menyatakan Maryam adalah salah satu dari tiga yang dituhankan. Maka bukan dengan versi itu. Versi tauhid, kita meyakini bahwasanya Isa alaihissalam adalah Nabi min anbiya'illah, rasul daripada Rasulullah. Nabi dari nabi-nabi Allah dan rasul daripada rasul-rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini keadaan mereka. Qala wa qawluhu, yaitu pada firman Allah, la nufarriqu baina ahadin minhum. Kami, yaitu Allah memerintahkan kita untuk menyatakan kami tidak membedakan antara salah satu dari mereka. Porsinya sama, kita yakini. Yang diperintahkan untuk meyakini secara umum, ya kita yakini secara umum. Yang diperintahkan untuk kita meyakini secara khusus, seperti Nabi kita alaihi salatu wassalam, itu diperintahkan meyakini secara khusus dan mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam secara khusus, ya kita ikuti. Semua datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ay bal nu'minu bihim kullihim, yaitu kita ahlul iman beriman kepada mereka semua. Hadhihi khasiyatul muslimin allati infaradu biha an kulli man yadda'i annahu ala dinin. Kita beriman kepada mereka semuanya, dan ini adalah khasiyah hadhil ummah, kekhususan umat ini, kekhususan daripada kaum muslimin. Ya, ketika mereka menyendiri dari orang-orang yang menyatakan berada di atas agama ini dan itu. Mereka yang mengaku di atas agama yang benar. Mereka mengingkari Islam. Adapun Islam tidak mengingkari nabi-nabi mereka. Islam mengingkari semuanya, tidak membedakan satu sama lain. Maka di sini terdapat bantahan terhadap Yahudi dan juga Nasara, yang mereka mengingkari, ya, mereka mengingkari dan merubah kitab suci mereka, kemudian menghapus penyebutan Nabi kita alaihi salatu wassalam sebagai nabi terakhir. Nah, ini bantahan kepada mereka. Dan ini kekhususan daripada agama-agama yang lain. Islam mengakui seluruh nabi dan rasul yang tidak ada pada agama-agama yang lain. Qala fal yahud, ya, wan nasara was-sabiun. Ya, di antara agama-agama tersebut yang menisbatkan kepada Ibrahim adalah Yahudi yang pertama. Ya. Yahudi pengikut Musa alaihi salam. Dikatakan al-Yahud, ya, diambil dari kata al-Hawadah. Ya. Diambil dari kata al-Hawadah. Yang maknanya adalah al-Mawaddah, kecintaan. Ya. Atau diambil dari kata at-Tahawud, yang maknanya adalah taubat. Yang maknanya adalah taubat. Sebab penamaan mereka Yahudi, ya, diambil daripada ucapan Musa yang menyatakan, yaitu Musa menyatakan, inna hudna ilai, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Maka mereka pun menisbatkan diri kepada yang demikian. Ya, dikatakan al-Yahud. Ada beberapa versi di antara para ulama. Sebagian mereka, sebagian mufassirin, mereka menyatakan bahwasanya penyebutan Yahud ini diambil dari salah satu anak dari Ya'qub, ya, salah satu anak daripada Ya'qub alaihi assalam, yang disebut Asbat tadi itu, salah satu daripada al-Asbab yang bernama Yahuda. Maka mereka pun dinisbatkan kepada Yahudi. Dirubah dalnya jadi dal. Fa'ala kulli hal. Begitu juga Nasara wan Nasara. Nah, itu Nasara adalah yang mengaku sebagai pengikut Isa alaihi salam. Ya. Mengapa disebut demikian? Karena mereka saling tolong menolong satu sama lain. Pengikut Isa, itu di dalam Al-Quran ketika Isa menyatakan, man ansari ilallah, siapa yang menolong aku kepada Allah. Qalu, yaitu mereka menyatakan, qala al-hawariyuna nahnu ansarullah, kami adalah penolong Allah Subhanahu wa taala. Maka dinisbatkan kepada mereka, disebutlah mereka apa? An-Nasara. Disebutkan mereka sebagai nama An-Nasara. Dan sebagian menyatakan dengan sebab lain, yaitu karena mereka pengikut Isa alaihi salam turun di sebuah daerah yang disebut Nasirah. Yang disebut Nasirah. Maka dinisbatkan kepada mereka. Ala kulli hal, kita tahu mereka adalah pengikut para nabi sebelumnya yang dinisbatkan kepada ahlul kitab, kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah, namun mereka merubah dan mengganti. Namun mereka menyekutukan Allah Azza wa Jal. Mereka menyatakan bahwasanya Isa anak Allah. Begitu juga Uzair adalah anak Allah Subhanahu wa taala. Ala kulli hal, padahal mereka semua adalah nabi. Kita pun meyakini bahwasanya semua itu adalah nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pun mengimani yang demikian. Dan ini menunjukkan khasiahnya ahlul Islam dan kekhususannya ahlu al-iman, ya. Was-sabiun, begitu juga as-sabiun. Khilaf di antara para ulama, ada yang menyatakan as-sabiun yang dimaksud yaitu kaum yang tidak punya agama, ya, disebut sabiun. Ada yang menyatakan as-sabiun adalah bagian daripada ahlul kitab, yaitu sempalan daripada ahlul kitab yang membaca Zabur, yang membaca apa? Kitab Zabur. Ada yang menyatakan sabiun adalah kaum yang menyembah malaikat. Wallahu a'lam bissawab. Intinya mereka semua tidak mau beriman kepada nabi kita alaihi salatu wassalam, ya. Wa ghairihim, dan selain mereka. Wa in za'amu annahum yu'minuna bima yu'minuna bih minar rusul wal kutub. Walaupun mereka meyakini bahwasanya diri mereka beriman, ya, yaitu beriman dengan rasul-rasul, ya, beriman dengan nabi-nabi yang mereka beriman dengannya, dan kitab-kitab yang dibawa dan dibaca oleh mereka, ya, mereka beriman dengan itu. Fa innahum yakfuruna bighairihi, namun mereka kufur terhadap selainnya. Mereka beriman terhadap Taurat, namun sebagian mereka kufur terhadap Injil. Begitu juga mereka beriman terhadap Injil dan mereka kufur terhadap Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Fayufarriquna bainar rusuli wal kutub, maka mereka pun membeda-bedakan. Kitab yang benar ini adalah Injil menurut mereka. Kitab yang benar ini adalah Taurat. Ya. Mereka membeda-bedakan. Adapun ahlul iman tidak membeda-bedakan. Yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kita imani. Baik itu Injil, baik itu Taurat, baik itu Zabur, baik itu Suhuf Ibrahim dan seterusnya dari kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabinya, kita semua mengimaninya. Ini perbedaannya antara mereka ahlul kitab dengan ahlu al-Islam. Fayufarriquna bainar rusuli wal kutub, ba'dhuha yu'minuna bihi wa ba'dhiha yakfuruna bih. Sebagian beriman dengannya, sebagian kufur dengan sebagian Alkitab dan Rasul. Wa yanqudhu takdzibuhum tasdiqahum, yang kemudian pendustaan mereka membatalkan pembenaran mereka. Maknanya apa? Ketika mereka mendustakan Al-Qur'an, ini membatalkan keimanan mereka terhadap Taurat, membatalkan keimanan mereka terhadap Injil dan juga kitab-kitab yang lainnya. Ketika Anda menyatakan beriman terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah, wajib untuk mengimani semuanya. Fa innar rasula alladhi za'amu annahum qad amanu bihi, maka sesungguhnya rasul yang mereka yakini bahwasanya mereka telah beriman dengannya, qad saddaqa sa'irir rusul, mereka membenarkan yaitu nabi dan rasul yang mereka imani, seperti orang Yahudi mengaku sebagai pengikut Musa alaihi salam dan juga nabi-nabi dari Bani Israel. Semua nabi-nabi tersebut mengimani Nabi Muhammad alaihi salatu wasalam dan seluruh nabi dan rasul. Begitu juga orang-orang Nasara. Ketika mereka menyatakan kami beriman terhadap Isa alaihi salam, maka ketahuilah Isa alaihi salam beriman terhadap nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam, beriman kepada Musa dan seluruh nabi dan rasul, wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, secara khusus beriman terhadap nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Baik, azan dulu, insyaallah kita lanjutkan sedikit ba'dal azan. Fadhol. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة. Thank you. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'd. Melanjutkan sedikit daripada pembahasan, kata beliau rahimahullah, fa inna ar-rusula alladhi za'amu annahum qad amanu bihi qad saddaqa sa'irir rusul wa khususan Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Bahwasannya rasul yang mereka imani, yang mereka yakini, yang mereka pegang, mereka beriman terhadap semua para anbiya dan rasul, secara khusus beriman kepada nabi kita alaihi salatu wassalam. Faqad kadzabu rasulahum fima akhbarahum bihi, maka mereka pun telah mendustakan rasul mereka terhadap apa yang diberitakan kepada mereka tentangnya, tentang para nabi-nabi dan rasul. Fayakunu kufran bi rasulihim, maka jika demikian keadaannya, mereka pun juga telah kufur terhadap rasul mereka sendiri. Ya. Qala wa fi qawlihi, pada firman Allah, wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, yaitu kelanjutan daripada ayat ini, dan kita pun wajib beriman terhadap apa yang diberikan kepada para nabi-nabi dari Rabb mereka. Ya, kepada nabi-nabi dari Rabb mereka. Di sini kata Imam Sa'di rahimahullah, dilalah ala anna 'atiyatad din hiya al-'atiyah al-haqiqiyah al-muttasila bis-sa'adati ad-dunyawiyah wal-ukhrawiyah. Allahu akbar. Ini adalah sebuah faedah latifah 'azimah. Ya. Bahwasanya kata beliau di sini terdapat dalil, ya, bahwasanya atiyah yaitu pemberian berupa agama, maknanya pemberian berupa ilmu, ilmu yang bermanfaat yang konsekuensinya adalah al-amalus saleh yang akan membuahkan amal saleh, hiyal atiyah al-haqiqiyah, itulah yang disebut sebagai pemberian yang hakiki. Subhanallah. Yang menjadi konsekuensi daripadanya untuk kita senantiasa bersyukur. Karena yang demikian ini wajib untuk kita imani dan wajib untuk kita syukuri. Ketika Allah memberikan kepada kita agama yang benar, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita keimanan terhadap nabi terakhir yaitu nabi kita alaihi salatu wassalam, ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kita hidayah untuk beriman kepada seluruh apa yang diturunkan Allah, seluruh apa yang diperintahkan oleh nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah pemberian yang hakiki. Adapun pemberian yang sifatnya duniawi mungkin akan menyebabkan permasalahan. Fulan hanya condong kepada Alan karena sebab dia sering ngasih uang. Fulan tidak mau kepada Fulan ini hanya karena dia mungkin sedikit tidak mau memberikan pemberian, mungkin karena suatu hal, kekurangannya dan lain sebagainya. Ini adalah pemberian yang sifatnya duniawi, yang seringkali, ya, seringkali terjadi apa permasalahan karena sebabnya. Namun pemberian yang hakiki berupa dinil haq, berupa agama yang benar, berupa hidayah yang datangnya dari Allah, itulah hakikat daripada al-atiyah. Wa ma utiyan nabiyyuna min rabbihim, dan apa yang telah diberikan daripada nabiyun dari Rabb mereka. Ya. Inilah pemberian yang hakiki yang terus bersambung kebahagiaannya kata beliau dari dunia sampai ke akhirat, yaitu berupa ilmu yang bermanfaat. Lam ya'muruna an nu'mina bima utiyal anbiya minal mulki wal mal. Allah subhanahu wa ta'ala, kata beliau, tidak memerintahkan kita untuk mengimani dari kerajaan yang dimiliki oleh para anbiya. Karena sebagian mereka ada yang diberikan kekuasaan. Di antara para anbiya diberikan kekuasaan. Namun kita tidak diperintahkan untuk mengimani itu. Tidak diperintahkan kita untuk mengimani harta yang dimiliki karena sebagian mereka ada yang kaya. Namun yang diperintahkan untuk kita imani yaitu wa ma utiyan nabiyyun, yang diberikan kepada para nabi-nabi daripada Rob mereka, daripada agama yang benar yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa nahwi dzalik, dan semisal itu. Bal umirna an nu'mina bima u'tu minal kutubi wasyara'i, bahkan kita diperintahkan untuk beriman dengan apa yang diberikan kepada para anbiya daripada Alkitab dan juga syariat-syariat. Wa fihi, ya, dan di sini juga, yaitu di dalam ayat ini terdapat annal anbiya muballighuna anillah. Nah ini. Di sini juga terdapat, yaitu di dalam firman Allah, wa ma utiyan nabiyuna mir rabbihim, mereka ini adalah yang menyampaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka hanya sekedar mubalig, penyampai saja. Wa wasa'id bainallah wa baina khalqihi fi tablighi dinihi laisa lahum minal amri syai', mereka adalah penengah saja antara Allah dengan makhluk-makhluknya di dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada keputusan di tangan mereka kecuali yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Khulasah yang kita ambil pada malam hari ini, bahwasanya kita diperintahkan untuk beriman kepada seluruh nabi-nabi dan rasul, dan tidak membeda-bedakan antara mereka. Dan juga kita diperintahkan beriman terhadap apa yang diberikan kepada mereka daripada agama ini, berupa ilmu, berupa al-kutub, berupa wahyu yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang seharusnya kita syukuri ketika kita diberikan oleh Allah hidayah untuk bisa menikmati hal-hal tersebut. Ya, dan sebaliknya, ya, bagi mereka-mereka yang tidak mau bersyukur atas nikmat ini, kita khawatir. Kita khawatir celaka ada pada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala telah menginginkan kebaikan bagi mereka yang mau ikut jalan ilmu ini. Jalan yang datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam menyatakan di dalam sebuah hadis, man yuridillahu bihi khairan yufakkihu fid din. Barang siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala inginkan kebaikan pada diri seseorang, Allah jadikan dia belajar ilmu agama, mempelajari apa yang datang dari Allah, apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka merugi bagi mereka-mereka yang enggan untuk mempelajari wahyu dari Allah, mempelajari apa yang dibawa oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Karena zahirnya Allah hanya menginginkan kebaikan pada mereka saja, orang yang mau belajar ilmu agama. Dan sebaliknya celaka bagi mereka yang berpaling dari agama Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Insyaallah kita lanjutkan kembali pembacaan kita pada pertemuan-pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.